perasaan semakin dalam rasanya. Oh yeah, betapa kasih tiada terhingga. Oh yeah, ku ingin kita satu selamanya, meski seribu arah masih terus menghadang, tetap ku tempuh juang. Adakah kau pahami semua? Oh yeah, betapa tulus cinta di dada. Jalin kisah bersama.